Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwanul kiram, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Kitab tafsir karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Mufassir Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Baik, kita masih dalam pembahasan atau penjelasan tafsir surat Al-Baqarah sampai pada ayat yang ke-170 ya. Baik. Ya. 171. Naam. Sekarang masuk ayat 172. Taib. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama 'alaykumul maytata waddama wa lahmal khinzir وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang maknanya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rizki yang baik-baik yang telah kami berikan kepada kalian. Dan bersyukurlah kepada Allah jika kalian benar-benar hanya beribadah kepadanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada kalian maitah, bangkai, dan darah, dan daging babi, dan sesembelihan yang disembelih dengan selain nama Allah. Akan tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dalam keadaan dia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas, fala itsma alaihi, maka tidak ada dosa atasnya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Baik. Dalam ayat yang ke-172, Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk memakan makanan yang halal, yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Dan perintah ini secara khusus untuk orang-orang yang beriman. Setelah sebelumnya Allah memerintahkan manusia secara umum, ya. Nah, dalam ayat yang sebelumnya, ya ayyuhannas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai sekalian manusia, makanlah dari makanan yang halal lagi baik yang ada di atas muka bumi ini. Ini perintah secara umum kepada manusia. Adapun dalam ayat ini perintah secara khusus kepada orang-orang yang beriman agar mereka memakan makanan yang baik-baik. Kemudian setelah itu Allah memerintahkan agar mereka mensyukuri nikmat berupa makanan yang baik-baik tersebut yang telah Allah berikan kepada mereka. Nah, setelah Allah sebutkan ini, kemudian dalam ayat yang setelahnya, ayat yang berikutnya, Allah merinci makanan-makanan yang Allah haramkan, yang merupakan lawan dari thayyibat, lawan dari makanan yang baik-baik. Allah rinci beberapa jenis makanan yang Allah haramkan. Baik, perhatikan. Ketika Allah menghalalkan makanan, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskannya secara umum. Kulu min thayyibati ma ruzaknakum. Makanlah oleh kalian dari rizki yang baik-baik yang telah kami berikan kepada kalian. Baik. Uhilla lakum at-thayyibat. Allah menghalalkan kepada kalian yang baik-baik. Allah sebutkan secara umum yang baik-baik. Allah tidak rinci kurma, beras, gandum, apalagi, ya. Dan seterusnya. Allah tidak merinci buah ini, buah itu, dan lain sebagainya. Nah, namun Allah sebutkan secara umum, ya. Karena hukum asal makanan adalah halal. Nah. Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan untuk kalian semua apa yang ada di atas muka bumi ini. Yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakum at-thayyibat. Mereka bertanya kepada engkau apa yang dihalalkan kepada mereka, katakan kepada mereka, "Naam, aku menghalalkan kepada kalian at-thayyibat." Atau dihalalkan kepada kalian yang thayyibat, yang baik-baik. Allah sebutkan secara umum. Adapun ketika Allah mengharamkan makanan, ya, maka Allah sebutkan secara rinci satu persatu dari makanan-makanan yang haram tersebut. Sebagiannya disebutkan dalam ayat ini. Ya. Innama harrama alaikum al-maitah waddam walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Namun beberapa contoh makanan yang haram di sini ya Allah sebutkan secara rinci, ini bukan pembatasan. Bukan pembatasan makanan yang haram hanya ini saja, bukan. Nah. Baik. Ini hanya sekedar contoh dari makanan-makanan yang haram, ya, yang merupakan lawan dari thayyibat, makanan-makanan yang baik-baik. Baik, kita bahas satu persatu. Penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Beliau terlebih dahulu menjelaskan ayat yang ke-172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rizki yang baik-baik yang telah kami berikan kepada kalian, dan bersyukurlah kepada Allah jika kalian benar-benar hanya beribadah atau menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Hadza amrun lil mu'minin khosotan ba'dal amril 'am. Ini adalah perintah dari Allah untuk kaum mukminin secara khusus. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah perintahkan kaum mukminin untuk makan yang baik-baik. Ini perintah khusus kepada kaum mukminin ba'dal amril 'am, setelah Allah menyebutkan perintah secara umum dalam ayat yang sebelumnya, yaitu ayat ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik. dari apa yang terdapat di muka bumi ini. Kenapa Allah sebutkan secara khusus perintah di sini untuk kaum mukminin agar mereka memakan makanan yang thayyibat, yang baik-baik? Setelah Allah perintahkan secara umum kepada manusia, kemudian Allah perintahkan secara khusus kepada kaum mukminin. Wa dzalika, yang demikian karena annahum humul muntafi'una 'alal haqiqah bil awamir wan nawahi. Yang demikian karena merekalah kaum mukminin yang bisa mengambil manfaat, ya. Nah, secara hakiki, ya, bisa mengambil manfaat dari perintah-perintah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, merekalah kaum mukminin, ya, yang secara hakiki bisa mengambil manfaat, ya, dari perintah-perintah dari Allah dan juga larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisababi imanihim, karena sebab keimanan mereka, sehingga mereka bisa mengambil manfaat dari larangan dan perintah tersebut. Famarohum biakli toyibat minarizq, maka Allah memerintahkan mereka untuk memakan makanan yang baik-baik dari rizki yang Allah berikan kepada mereka. Wa syukrilillahi ala in'ami, dan Allah juga memerintahkan mereka untuk mensyukuri, nah, atau untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada mereka. Bagaimana mensyukuri nikmat Allah tersebut? Bistimaliha bita'atihi, dengan menggunakan nikmat tersebut, ya, untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menggunakan nikmat yang berupa makanan yang baik-baik tersebut untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wattaqawi biha ala ma yusil ilaih, dan juga attaqawi, ya, dengan makanan tersebut, yaitu na'am mencari tenaga, ya, agar kuat. Nah, dengan sebab makanan tersebut, ya, untuk melakukan amalan yang bisa menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'amarahum bima umira bima amara bihil mursalin, maka Allah perintahkan kepada mereka kaum mukminin dengan suatu perintah yang Allah perintahkan kepada para rasul. Nah, fi qaulihi, yaitu dalam firman Allah taala, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu shalihah, wahai para rasul, makanlah thayyibat, makanlah rizki yang baik-baik, makanan yang baik-baik, wa'malu shalihah, dan beramal salehlah kalian. Dan beramal solehlah kalian. Nah, ini perintah dari Allah kepada para rasul agar mereka memakan thayyibat, makanan yang baik-baik. Ya, dalam surat Al-Mu'minun ayat 51. Perintah ini, nah, sama dengan perintah Allah kepada kaum mukminin dalam ayat ini. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang beriman, makanlah kalian dari thayyibat, makanan yang baik-baik. Nah, dari rizki yang telah kami berikan kepada kalian. Nah, fasyukru fi hadhihi al-ayah huwa al-'amalus shalih. Syukur dalam ayat ini, washkuru lillah, selalu perintahkan, nah, orang-orang yang beriman untuk memakan makanan yang baik-baik, ya, dari makanan yang Allah telah anugerahkan kepada mereka. Kemudian Allah perintahkan mereka untuk bersyukur. Syukur di dalam ayat ini huwal amalus soleh, adalah amal soleh. Nah, artinya beramal solehlah kalian. Nah, washkuru lillah, dan bersyukurlah kepada Allah. Artinya beramal solehlah kalian. Wahuna lam yakul halalan. Dan dalam ayat ini Allah tidak mengatakan halalan, makanan yang halal. Nah, kulu minal halal, makanlah makanan yang halal. Tidak. Nah, Allah mengatakan kulu minat tayyibat, kulu min tayyibat. Makanlah makanan yang baik-baik. Berbeda ketika ayat sebelumnya, ketika Allah perintahkan kepada manusia secara umum, Allah katakan dua sifat. Kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Nah, wahai manusia, makanlah makanan yang halal lagi baik. Ya, dari apa yang ada di atas muka bumi ini. Nah, ini Allah sebutkan dua, halalan tayyiban. Halal lagi baik. Nah, ketika Allah perintahkan kepada manusia secara umum. Adapun ketika Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman secara khusus, Allah hanya mengatakan thayyibat, makanan yang baik-baik. Nah, kenapa Allah tidak menyebutkan yang halal? Nah, thayyib, atau tidak menyebutkan dua sifat halal dan thayyib? Li'annal mu'min abahallahu lahu thayyibat minar rizqi khalisatan minat tabi'ah. Walianna imanahu yahjuzuhu an tanawuli ma laisa lahu. Nah, yang demikian karena orang yang beriman itu Allah halalkan untuk mereka thayyibat, apa yang baik-baik, ya, makanan yang baik-baik, ya, atau rizki yang baik-baik, khalisatan minat tabi'ah, yang bersih dari pengaruh negatif, ya. Yang bersih dari akibat yang jelek, makanan yang baik yang bersih dari akibat yang jelek. Walianna imanahu yahjuzuhu antana wuli malaisalah, karena keimanan orang-orang yang beriman itu menghalangi mereka dari mengambil atau mengkonsumsi sesuatu yang tidak halal bagi dia. Nah, baik, mafhum ya, sehingga Allah katakan min thayyibati ma razaqnakum. Allah tidak sebutkan halal. Nah, tapi Allah sebutkan min thayyibati ma razaqnakum, makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepada kalian. Karena pada umumnya orang beriman itu dengan keimanannya, ya. Nah, atau keimanan ini menghalangi dia dari mengambil sesuatu yang bukan haknya. Nah. Baik. Nasi misalkan, ya. Thayyibat atau bukan? Makanan yang baik atau bukan? Makanan yang baik. Nah, tapi kalau itu milik orang, ya. Nah, terus dia ingin memakannya. Nah, halal nggak bagi dia? Nah, tidak halal. Sampai dia minta izin kepada pemiliknya. Pemiliknya membolehkan, baru halal baginya. Nah. Keimanan orang yang beriman, ya, ini menghalangi dia untuk memakan makanan yang tidak halal tadi. Padahal ini makanan thayyib, ya. Makanan thayyib, makanan yang bagus, nasi kok, tapi tidak halal bagi dia sampai dia minta izin kepada orang yang memilikinya. Nah, mafhum ya? Nah, sehingga dalam ayat ini Allah tidak menyebutkan dua sifat halal dan thayyib, tidak. Nah, kenapa? Karena keimanan orang-orang beriman menghalangi dia dari mengambil sesuatu yang bukan haknya. Nah, sehingga Allah sebutkan apa? Kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah oleh kalian wahai orang-orang beriman dari makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepada kalian. Berbeda dengan ketika perintah Allah memerintahkan secara umum kepada manusia di ayat sebelumnya, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makanlah oleh kalian makanan yang halal lagi baik, ya, yang ada di atas muka bumi ini. Allah sebutkan dua sifat, halal dan baik. Nah. Jadi, bisa difahami? Nah. Kemudian dari penjelasan Syekh tadi, nah, maka kita simpulkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk memakan makanan yang baik-baik. Nah. Dan kemudian Allah perintahkan mereka untuk bersyukur. Ya. Artinya Allah memerintahkan kepada mereka untuk beramal saleh. Nah, ya. Allah perintahkan kepada mereka untuk beramal saleh. Ya. Sehingga sesuai dengan ayat tadi, ketika Allah perintahkan kepada para rasul, untuk memakan makanan yang baik, kemudian Allah perintahkan mereka untuk beramal saleh. Ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibat wa'malu saleha. Nah. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal salehlah. Nah. Ini menunjukkan bahwasanya makna washkurulillah dan bersyukurlah kepada Allah maknanya adalah beramal salehlah kalian. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian benar-benar hanya beribadah atau hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Baik. Kemudian wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian benar-benar hanya kepada Allah kalian menyembah atau beribadah. Ai fashkuruhu, artinya adalah fashkuruhu, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadalla ala anna man lam yashkurillah lam ya'buduhu wahdah. Maka ini menunjukkan bahwasannya orang yang tidak bersyukur kepada Allah, ya, maka dia tidak beribadah kepada Allah satu-satunya. Nah, yaitu dia tidak beribadah kepada Allah saja. Ya, jika dia tidak bersyukur kepada Allah. Kama anna man syakarahu faqad abadah. Sebagaimana orang yang bersyukur kepada Allah, maka dia... maka sungguh dia telah beribadah kepada Allah saja. Wa ata bima amara bihi, dan dia melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan. Wa yadullu aidan ala anna akla thayyib sababun lil amali salih wa qabulih. Perhatikan, setelah Syekh menyebutkan bahwasannya orang yang tidak bersyukur berarti dia tidak beribadah kepada Allah saja. Ya. Sebagaimana orang yang bersyukur itu, maka sungguh dia telah beribadah kepada Allah. Dan telah melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terkandung dalam ayat ini. Dan juga wa yadullu aidan ala anna aklat thayyib. Ayat ini juga menunjukkan bahwasannya memakan makanan yang baik-baik, ya, sababun lil amali sholih wa qubulih, sebab bagi seseorang, ya, dapat mengamalkan amalan sholih dan diterimanya amalan sholih tersebut. Ya. Memakan makanan yang baik-baik ini sebab yang memudahkan seseorang melakukan amal sholih, ya, dan diterimanya amalan sholihnya. Maka ini juga menunjukkan sebaliknya, ya. Memakan makanan yang haram, memakan makanan yang buruk-buruk, yang jelek, ya, yang haram, yang tidak halal, ini sebab seseorang sulit melakukan amal soleh. Ya. Taib. Dan merupakan sebab tidak diterimanya amalan soleh tersebut. Maka ketika kita berat melakukan amal soleh, ya, mungkin bisa dicari solusinya. Kenapa? Ya, kok sulit mau bersedekah? Kok sulit mau beribadah? Kok sulit mau beramal soleh? Kok sulit mau berbuat baik? Ya, ada saja yang menghalangi, ada saja rasa berat. Ya. Maka mungkin bisa melihat, selama ini apa yang dia makan? Dari penghasilan apa dia memakan? Ya, bisa dilihat dari sini. Karena memakan makanan yang tidak halal atau memakan makanan yang haram ini akan menyulitkan seseorang melakukan amal saleh dan akan menyebabkan amalannya tidak diterima. Sebagaimana memakan makanan yang baik-baik, yang halal-halal, ya, ini sebab mudahnya seseorang melakukan amal saleh dan sebab diterimanya amalan soleh tersebut. Kemudian wal amru bisyukri aqiban ni'am, li'anna syukra yahfadhu ni'am al-mawjudah wa yujlibun ni'am al-mafqudah. Perhatikan, ini juga faedah dari penyebutan perintah bersyukur setelah menyebutkan nikmat-nikmat. Kata Syekh, perintah bersyukur kepada Allah setelah Allah menyebutkan nikmat-nikmatnya, setelah Allah menyebutkan nikmat-nikmatnya, kemudian Allah perintahkan untuk bersyukur atas nikmat tersebut. Nah, perintah bersyukur itu disebutkan setelah penyebutan nikmat-nikmat karena li'anna syukra yahfadzun ni'am al-mawjudah. Yang demikian karena syukur itu akan menjaga nikmat yang telah ada. Syukur kepada Allah ini akan menjaga nikmat yang telah ada tersebut. Wa yujlib an-ni'am al-mafqudah, dan akan mendatangkan ya nikmat yang belum ada. Nah, ya, akan mendatangkan nikmat yang belum ada. Nah, la in syakartum la azidannakum. Ya. Jika kalian bersyukur atas nikmatku, maka akan aku tambah nikmatku kepada kalian. Nah, ini janji Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini rahasia disebutkannya syukur setelah menyebutkan nikmat. Nah, dan ini banyak dalam ayat-ayat Allah ketika Allah menyebutkan nikmat-nikmatnya, ya. Nah, baik secara umum atau secara rinci, kemudian Allah perintahkan mereka untuk bersyukur terhadap nikmat-nikmat tersebut. Yang demikian karena syukur itu akan menjaga nikmat-nikmat yang sudah ada, yang sudah dia dapatkan, dan akan mendatangkan nikmat-nikmat yang belum ada. Dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama annal kufra yunafiru ni'am al-mafqudah wa yuzilu ni'am al-mawjudah. Nah, sebagaimana sebaliknya kekufuran ya, itu ingkar nikmat ya, ingkar terhadap nikmat Allah itu yunafiru ni'am al-mafqudah, itu akan na'am menjadikan nikmat yang belum ada ini lari. Ya. Nikmat yang belum didapat, yang belum ada lari, enggak ya, akan datang. Wa yuzil ni'am al-mawjudah, dan akan menghilangkan nikmat-nikmat yang sudah ada. Akan menghilangkan nikmat-nikmat yang telah didapatkan. Artinya, ketika seseorang tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya, ya, bahkan dia ingkar terhadap nikmat tersebut, maka itu akan menghilangkan nikmat yang telah ada, ya. Nah, dan akan membuat lari nikmat yang belum ada. Nah. Sehingga penting untuk selalu diingatkan ya, penyebutan perintah syukur ya, kepada Allah setelah menyebutkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah. Mafhum ya? Nah. Baik. Selesai dari penjelasan ayat yang ke-172. Nah. Kemudian walamma dzakara ta'ala ibahat at-thayyibat dzakara tahrimal khaba'ith. Mulai beliau menjelaskan ayat yang setelahnya. Nah, innama harrama 'alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wama uhilla bihi lighairillah. Faman ittara ghayra baghin wala 'adin fala itsma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan kepada kalian bangkai dan darah dan daging babi dan sesembelihan yang disembelih dengan selain nama Allah. Akan tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya tanpa dia menginginkannya dan tanpa melampaui batas, maka tidak ada dosa atasnya, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Walamma dzakara ta'ala ibahatut thayyibat, maka ketika Allah menyebutkan na'am bolehnya makanan yang baik-baik ya, zakara tahrimal khaba'ith, maka Allah menyebutkan haramnya makanan yang buruk-buruk yang khabis-khabis. Faqal, maka Allah berfirman, innama harrama alaikumul maitah. Sesungguhnya Allah mengharamkan kepada kalian maitah, bangkai. Wahia ma mata bighairi tadqiyatin syar'iyyah. Bangkai adalah na'am hewan yang mati ya, yang tidak disembelih dengan cara yang syar'i. Hewan yang mati na'am tanpa disembelih dengan sesembelihan yang syar'i. Li'anna al-maitata khabithatun mudirrah. Kenapa diharamkan? Karena maitah, bangkai itu khabithah, ya, buruk, mudirrah, dan juga berbahaya. Nah, bermudarrat ya, bagi manusia. Liroda'atiha fi nafsiha. Karena buruknya na'am zat bangkai tersebut. Ya. Wali'anna al-aglab antakuna an marad. Dan juga karena pada umumnya hewan yang mati tanpa disembelih, ya, pada umumnya mati an marad, pada umumnya mati karena penyakit. Nah, pada umumnya. Fayakunu ziyadatu dharar, sehingga bertambah bahayanya. Ya, kalau matinya karena penyakit, nah, akan bertambah ya, bahayanya. Was toib. Wastasna syari'an hadzal umum maitatul jarad maitatul jarad wasamakal bahr fa innahu halalun thayyib. Kemudian syariat mengecualikan dari keumuman bangkai ya, mengecualikan dari na'am keumuman haramnya bangkai ya, syariat mengecualikan apa? Maitatul jarad, syariat mengecualikan bangkai belalang, wasamakal bahr, dan juga bangkai ikan. Nah, fa innahu halalun thayyib, sesungguhnya bangkai tersebut, bangkai belalang dan bangkai ikan, halalun thayyib, halal dan juga dihukumi baik. Nah, halal dan baik sehingga boleh dimakan. Nah. Baik, ini yang pertama yang Allah sebutkan dari makanan-makanan yang haram, maitah, bangkai. Dan di sana ada sedikit tambahan tentang maitah, tentang bangkai. Nah, insyaallah kita lanjut ba'dal adzan. Fadhal al-muadzin yadzin. Tapi kita lanjutkan. Telah disebutkan oleh Syekh tadi bahwasannya bangkai itu adalah hewan yang na'am mati tanpa disembelih dengan sesembelihan yang syar'i. Nah, sembelihan yang syar'i yang disembelih na'am dengan menyebut nama Allah. Nah, ini sembelihan yang syar'i. Hewan yang mati dalam keadaan tidak disembelih dengan sesembelihan yang syar'i, maka dia adalah maitah, bangkai. Nah. Dan bangkai adalah satu keadaan atau salah satu keadaan yang menyebabkan sesuatu yang halal sesuatu yang awalnya halal kemudian menjadi haram. Taib. Seperti misalnya kambing. Kambing halal apa haram? Halal. Ya. Tapi kalau keadaannya itu adalah bangkai, ya, yaitu tidak disembelih dengan nama Allah, nah, mati dalam keadaan tidak disembelih dengan nama Allah, maka apa? Keadaan na'am tersebut dinamakan sebagai keadaan bangkai. Nah. Taib. Sehingga tidak halal baginya. Walaupun awalnya halal. Nah, kambing halal. Tapi karena kondisinya atau keadaannya adalah sebagai bangkai, maka menjadikan dia tidak halal. Nah, karena masuk dalam kategori khobis. Ya, sesuatu yang khobis, yang buruk. Dan maitah atau bangkai itu banyak jenisnya. Ya. Yang pertama di antara jenis bangkai adalah al-munkhaniqah. Al-munkhaniqah. Seperti yang Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah, ya. Rimat 'alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wama uhilla lighairillahi bih wal munkhaniqatu. Wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wama akala as-sab'u illa ma zakaitum wama dhubiha 'alan nusub. Nah. Al-mukhanniqah adalah hewan yang mati karena terikat tali. Nah. Atau yang lainnya. Nah. Hewan yang mati karena terlilit tali atau yang lainnya. Terlilit tali atau terjepit pohon atau yang semisalnya lah. Ini dinamakan dengan munkhaniqah. Nah. Baik. Sehingga dia bangkai, ya. Nah, haram hukumnya. Yang kedua, al-mauqudzah. Al-mauqudzah itu adalah allati matat bidzarb. Hewan yang mati dipukul. Nah. Dihantam kepalanya, mati dia. Maka ini namanya mauqudzah. Ini pun bangkai. Tidak halal dimakan. Yang ketiga, al-mutaraddiyah. Al-mutaraddiyah adalah allati saqatat min makan murtafi', famatat. Hewan yang jatuh dari tempat yang tinggi, ya, kemudian mati. Ini mutaraddiyah namanya. Ini juga bangkai. Haram hukumnya. Kemudian yang berikutnya, an-natihah. Alatin natatatha bahimatun ukhra famatat, yaitu hewan yang diseruduk atau ditanduk oleh hewan yang lain, nah, sehingga mati, ya, mungkin tarung, ya, nah, salah satu dari lawannya mati, nah, sehingga apa, hewan tersebut dinamakan natihah dan hukumnya juga bangkai, nah, haram dimakan. Kemudian yang berikutnya, yang keberapa? Yang kelima, hewan yang mati karena diterkam oleh hewan buas. Nah, ya, misalkan singa menerkam sapi, ya, sampai mati sapinya. Kemudian singanya lari. Ya. Nah, maka sapi tersebut menjadi maitah bangkai. Ya. Haram dimakan. Kemudian yang berikutnya, hewan yang mati karena disetrum. Nah, ya. Misalkan ayam setrum misalkan. Ya. Mati, ya. Apa hukum ayam tadi? Haram hukumnya. Nah. Haram hukumnya karena tidak disembelih, ya, dengan nama Allah. Tetapi matinya karena disetrum. Nah, walaupun nyetrumnya dengan nama Allah. Bismillah setrum mati misalkan. Nggak boleh, kenapa? Karena tidak disembelih, tidak dialirkan darahnya. Taib. Jadi kalau jelas ada daging ayam, yang ayamnya ini matinya karena disetrum, ya, jelas ya, jelas, maka ini haram, ya, haram dimakan. Kemudian yang berikutnya, hewan yang mati karena ditembak, ya, padahal mampu untuk disembelih. Nah, apa ya? Nah, bukan berburu ini, kalau berburu lain ya. Kalau berburu di pohon, burungnya ditembak, halal burungnya. Kalau dia menyebut nama Allah, bismillah tembak, kena burungnya mati, halal. Tapi ini, nah, hewan ini bisa disembelih, ya. Tapi dia ya ngitung-ngitung belajar lah, nah, ya, tepat sasaran apa enggak ditembak, misalkan ayamnya misalkan, ya, padahal bisa disembelih. Maka apa? Walaupun ditembak, walaupun keluar darahnya mengucur mengalir, tetap haram. Nah, karena asalnya harus disembelih. Nah, ketika mampu untuk disembelih. Sehingga kalau dia membidiknya dengan tembakan, ya, atau dengan panah, ya, atau dengan alat tajam yang lain, misalkan dilempar tombak, padahal dia mampu menyembelihnya, ya, tapi dia melakukan itu, maka haram. Nah, hewan tersebut. Ya. Kemudian yang berikutnya, hewan yang na'am disembelih tidak dengan nama Allah. Disembelih memang, ya, tapi tidak dengan nama Allah. Nah, pada jenis yang ini ada perselisihan di tengah-tengah para ulama dalam masalah jika tidak sengaja. Jika tidak sengaja tidak menyebut nama Allah, nah, artinya dia lupa. Nah, kalau lupa tidak menyebut nama Allah ketika menyembelih, para ulama berselisih. Ada yang mengatakan masih boleh dimakan, masih halal. Ada yang mengatakan tidak halal, ya. Nah, walaupun lupa, nah, jadi ada dua pendapat. Nah, baik. Adapun kalau sengaja meninggalkan nama Allah atau tidak menyebut nama Allah dengan sengaja menyembelih, tidak menyebut nama Allah dengan sengaja, maka apa? Sepakat para ulama haram. Nah, kalau sengaja tidak menyebut nama Allah. Nah, adapun kalau lupa ada perselisihan. Ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan tidak halal. Demikian pula hewan yang disembelih dengan nama Allah dan selain nama Allah. Nah, ya. Jadi memang dia bismillah. Bismillah, tapi ada lanjutannya. Wa bismi wali fulan. Nah, dengan nama Allah dan dengan nama wali fulan misalkan. Ya. Taib, maka ini juga haram. Nah, haram dimakan. Yang berikutnya. Hewan yang disembelih, naam, dengan selain nama Allah. Misalkan dengan tadi, dengan nama wali fulan. Atau naam, dengan nama malaikat fulan. Dengan nama nabi fulan misalkan. Maka apa? Hewan tersebut haram dimakan. Karena masuk dalam kategori bangkai. Kemudian yang terakhir adalah hewan yang disembelih, naam, yang ditujukan untuk jin, ya, atau untuk naam mayit, ya, untuk kuburan, ya, atau untuk yang lainnya. Nah, jadi memang persembahan, ya, persembahan untuk siapa? Untuk jin fulan, ya. Persembahan untuk penghuni kubur ini. Nah, maka apa? Ini juga haram dimakan karena masuk dalam kategori bangkai. Nah, Baik, ini diantara jenis-jenis bangkai. Ya. Kemudian di sana ada bangkai yang dikecualikan, yang hukumnya halal. Yang pertama adalah maitatul jarod, bangkai belalang. Artinya belalang nggak perlu disembelih, ya. Nah, belalang tidak perlu disembelih. Nah, karena apa? Karena halal bangkainya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Abi Aufa radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, "Ghazawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sab'a ghazawat na'kulul jarad." Kata Ibnu Abi Aufa radhiyallahu ta'ala anhu, kami berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 7 kali peperangan. Naam, dalam keadaan kami memakan belalang. Naam. Subhanallah, ini bekal makanan. Naam, ataupun apa yang Rasulullah dan para sahabatnya makan ketika berperang, ya. Karena kehabisan bekal, ya. Nah, mereka memakan jarod, memakan belalang. Berapa kali peperangan? Sampai 7 kali peperangan. Mereka kehabisan bekal dan mereka harus memakan jarod, ya, bangkai, ya. Belalang. Nah, jarod, bangkai belalang. Ini menunjukkan tawadunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, ya. Mereka memakan belalang. Nah. Ya. Ada yang pernah makan belalang? Ya. Atau melegidik, apa? Jijik makan belalang, ya? Halal, ya? Belalang halal. Baik. Nah. Termasuk dari thayyibat, makanan yang baik-baik, ya. Dan ini makanan atau belalang ini dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ini dalil pertama. Dalil yang kedua adalah ucapan Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan, "Uhillat lana maitatan wa daman." Dihalalkan kepada kita 2 bangkai dan 2 darah. Fa'amal maitatan falhud wal jarod. Adapun 2 bangkai adalah bangkai ikan dan bangkai belalang. Wa'amad daman falkabid wa tihal. Adapun 2 darah adalah kabid, hati, dan tihal, yaitu limpa. Nah. Ucapan Abdullah bin Umar ini dikeluarkan oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Al-Imamul Baihaqi alaihim rahmatullah. Walaupun ini ucapannya Abdullah bin Umar, tapi hukumnya hukum rafa, hukum marfu, hukum sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena tidaklah para sahabat menghalalkan dan mengharamkan kecuali telah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya itu halal. Nah, mereka tidak menghalalkan dengan menghalalkan atau mengharamkan dari pendapat sendiri, tidak. Nah, ini perkara yang bahaya, ya, penghalalan pengharaman. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya ucapan Abdullah bin Umar ini memiliki hukum marfu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua dari jenis bangkai yang halal adalah bangkai ikan. Nah, bangkai ikan. Artinya ikan tidak perlu disembelih, ya. Walaupun ikannya besar, nggak perlu disembelih. Bangkainya halal. Nah, dalilnya diantaranya hadis tadi. Nah, bahwasanya dihalalkan kepada kami, kepada kita 2 bangkai, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang. Nah, ucapan Abdullah bin Umar. Dalil yang lain adalah hadis yang diriwayatkan nam oleh al-Imam Abu Daud, Nasa'i dan Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang air laut, ya. Maka beliau berkata, "Huwat tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh." Laut itu suci airnya, ya, bisa untuk berwudu, mandi dan seterusnya untuk bersuci. Dan hillu maitatuh dan halal bangkainya. Nah. Ini dalil halalnya bangkai ikan. Nah. Namun halalnya bangkai ikan ini, jika ada kecualinya, jika apa? Jika belum apa? Jika belum beracun. Nah, paham ya? Karena kalau bangkai ikan ya, sudah lama sekali, ya. Nah, ini akan mengakibatkan dia mengandung racun kalau sudah lama sekali, ya. Sudah bau, sudah busuk, ya. Nah, ya akan berbahaya di tubuh, ya. Nah. Baik. Misalkan ikan apa? Ada ikan yang kalau sudah lama, ya. Kalau dimakan, wah sudah. Semua akan keluar apa itu alerginya, terus al-muhim akan bermudarat, ya. Nah, maka kalau ikan tersebut sudah busuk, ya. Nah, jangan berdalil bangkai ikan halal. Ya. Jangan berdalil bangkai ikan halal kalau sudah busuk, sudah mengandung racun, jangan. Kalau sudah busuk dan mengandung racun, maka nah sudah berpindah ke kondisi yang lain. Kondisi yang haram. Nah, karena sudah beracun. Baik. Sebagaimana ikan pun, ya. Ikan pun tidak semuanya halal. Nah, ada yang dikecualikan. Apa yang dikecualikan? Ikan yang beracun. Nah. Baik, ikan yang beracun, ya. Hukumnya haram. Karena sebab bahayanya tadi. Baik. Ya. Mafhum ya? Bisa difahami? Nah. Kemudian di sana ada jenis bangkai yang lain. Yang halal. Yang tidak disebutkan oleh Syekh di sini. Bangkai apa itu? Hah? Disebutkan di pelajaran kelas 3 SMP. Baik. Ada yang udah tamat SMP? Nah. Apa itu? Nah. Atau belum pada tamat SMP? Halo, Ustaz. Tapi disebutkan dalam kurikulum pelajaran mutawasit atau SMP kelas, bukan kelas 7, kelas 9 ya. Berarti kelas 3 ya. Oh iya, kelas 3 SMP. Kelas 9 berarti kelas 3 SMP. Dikecualikan nah, yang ketiga maladamalahu sa'il minal barma'iyat. Hewan yang tidak memiliki darah mengalir. Nah, dari hewan barma'iyat, hewan amfibi. Hewan amfibi. Tahu amfibi? Insyaallah paham ya. Hewan yang hidup di dua alam, darat dan di air. Nah, namanya amfibi. Amfibi yang memiliki darah mengalir harus disembelih. Amfibi yang memiliki darah mengalir harus disembelih. Amfibi yang tidak memiliki darah mengalir, na'am. Ya. Itu tidak perlu disembelih. Nah, tidak perlu disembelih. hewan yang naam tidak memiliki darah mengalir dari amfibi, bangkainya halal. Apa contohnya? Hah? Kepiting, ya. Nah, kepiting, apa lagi? Apa ini? Yang mirip kura-kura apa namanya? Penyu, ya. Penyu disembelih harus. Nah, kalau penyu disembelih ya. Darah mengalir enggak penyu? Hah? Baik, kalau darah mengalir harus disembelih. Nah. Baik. Apa yang tidak disembelih? Seperti tadi. Yang tidak memiliki darah mengalir kepiting. Nah, apalagi? Keong, keong, siput. Al-muhim yang tidak memiliki darah mengalir dari hewan amfibi, bangkainya halal. Adapun amfibi yang memiliki darah mengalir, maka harus disembelih. Nah, bangkainya haram. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita tidak sampai selesai penjelasan ayat yang ke-173. Masih ada beberapa lagi jenis atau contoh makanan-makanan yang haram, ya, yaitu darah, kemudian daging babi, kemudian apa lagi, hewan yang disembelih dengan selain nama Allah dan yang lainnya. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.